Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatihi. Wa u'minu bi hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa bi arsatil qiyamati. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يدمع بعدها أبدا وأؤمن بأن الصراط منسوب على سفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. بارك الله فيكم. Berikutnya Syekh rahmatullah alaih melanjutkan, dan aku meyakini keberadaan khuld Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering diterjemahkan sebagai telaga. Inna a'tainakal kautsar, setidaknya ada tiga makna dari al-kautsar. Pertama al-khuld. Tsaniyah an-nahru fil jannah. Tsalitsah an-ni'mah. Tiga. Inna a'tayna kal-kautsar. Tiga lapan. Tiga tafsiran. Nah, dari mereka a'immatut tafsir. Bi arsatil qiyamah. Nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Bagaimana sifatnya? Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya itu lebih putih daripada laban. Sifat yang kedua, lebih manis daripada asal. Sementara gelasnya ya, itu adad nujumis sama ya, sebanyak bintang-bintang di langit, sehingga tidak berebut. Itu tiga sifat dari haud Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang meneguknya pasti dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Barakallahu fikum. Kata Syekh rahmatullah alaihi, dan aku pun meyakini as-sirat yang diletakkan, dipancangkan di atas jurang jahannam, semua manusia akan melewatinya sesuai dengan kapasitas amalan mereka masing-masing di dunia. Qala fadilatu syekh ma'ali doktor Shalih bin Fuzan al-Fuzan hafizullah ta'ala, kadzalika mimma yakunu fil yaumil akhir, yang akan terjadi nanti di hari akhir yaumul qiyamah, adalah haudun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haudun tuluhu masirata syahrin wa 'arduhu syahr, panjang dan lebarnya itu selama perjalanan satu bulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Aniyatuhu adad nujumis sama. Ini tiga sifatnya. Dan yang keempat, man minhu syurbatan wahidah la yadhma' ba'daha abada. kama fi Al-Bukhari wa Muslim alaihi ma rahmatullah. Tarid ummatuhu alaihi al-haud fayasqihim sallallahu alaihi wasallam. Umatnya datang menghampiri haud itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada mereka. Wa yaritu alaihi unasun fayumnaun. Tapi sangat disesalkan di sana ada manusia-manusia yang dihalau, diusir dari telaganya. Fayaqul ya rabbi ashabi. Rasul barakallahu fikum masih memohon keringanan dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sahabatku. Ummati ummati, mereka adalah umatku. Fayuqalu lahu la tadri madza ahdatsu ba'dak. Dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, anda wahai rasul tidak mengetahui apa yang telah mereka berbuat sepeninggalmu. Fayumnauna wal iyadzu billah minal wurud ilal haud. Mereka terusir dari haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalau, dicegah, dihalangi. Siapa mereka? Wahumul ladzina yuhtisun fid din wa yabtadi'una fid din yumna'una min wurudil haud. Mereka adalah orang-orang yang mengada-adakan dan membuat bid'ah dalam urusan agama, sehingga mereka dihalau, dihalangi dari haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Banyak, di antaranya kengerian perbuatan bid'ah. Pengaruhnya sangat berbahaya fi dunia wal akhirah. Nah, fi dunia jelas manusia diperingatkan darinya, dari bahaya bid'ah-bid'ah yang Nabi selalu peringatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, hati-hati dari muhdatsat al-umur. Terus sering didengarkan baik di mimbar-mimbar Jumat atau di majelis al-ilm. Nah, mereka akan terusir dari al-haud. Sangat mengerikan wal iyadzu billah. Qauluhu bi arsatil qiyamah. Al-arsah hiya al-makan wasi', tempat yang sangat luas. Nah. Wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah al-hisab. Kemudian yang akan terjadi nanti di hari kiamat, ya, menunjukkan bahwa perjalanan kita masih teramat panjang. Nanti setelah kita hidup, setelah mati pun masih panjang kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hisab. Yuhasibullah jalla wa ala al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah azza wa jalla akan menghisab seluruh makhluknya di hari kiamat. Fal kafir yuhasib hisab takrir. Al-kafir akan dihisab dengan hisab takrir. Takrir itu langsung ditetapkan barakallahu fikum bahwa mereka min ashabin nar. Laisa hisab muwazanah bainal hasanati wasayyi'at. Hisabnya mereka al-kufar bukan hisab antara kebaikan dan keburukan, bukan itu. Tapi takrir, langsung ditakyin, annahum min ashabin nar. Iyazan billah. Liannahu laisa lahu hasanat. Karena mereka tidak memiliki hasanat. Andaikan mereka berbuat hasanat, langsung dikes oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunia. Langsung dibayar. Dan tidak akan diterima itu. Sampai mereka menyudahi perbuatan kufur yang mereka lakukan. Nah, langsung dibayar. Wong kafir infak langsung dibayar. Diskerahkan. Sehingga tidak ada hasanat. Tidak ada hisab bagi mereka, langsung ditakrir. Annahum min ashabin nar. Di sisi lain ada ayat yang menghibur mereka. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Andaikan mereka mau masuk Islam, meluk Islam, pasti yughfar lahum ma qad salaf, yang berlalu akan diampuni. Barakallahu fikum. Wa inna ma yuqarrar bi amalihil kufriyah. Ini mereka. Wa ammal mu'minun fayuhasabuna ala a'malihim. Sementara al-mu'minun akan dihisab sesuai dengan jerih payah mereka di dunia. Nah, li'annahu lahum hasanat wa lahum sayiat. Sebab mereka punya hasanat dan punya sayiat. Nah, wa minhum man la yuhasab. Di antara mereka ada yang tidak dihisab sama sekali. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, langsung masuk dalam surga tanpa hisab wal adzab. Kama fi hadithi sab'in alfan alladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wal adzabin. Muttafaqun alaihi min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Luar biasa jenis golongan yang ketiga ini. Mereka tidak melalui proses hisab wal azab, langsung dipersilahkan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat syarat disebutkan kan oleh beliau sendiri dalam kitab tauhid. Bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab wal adzab. Sudah selesai kan kitab tauhidnya? Sudah? Belum? Sudah hafal? Coba seterang disebutkan disitu kita butuh wahid. Barakallahu fikum. Min anfa kita butuh wahid wa ajma wa ashmal, kita butuh wahid karya beliau Syekh Muhammad. Empat kriteria mereka-mereka yang tidak melalui proses hisab apalagi azab. Humul ladzina la yastarqun, satu. Wala yaktawun, dua. Wala yatatayyarun, tiga. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa minhum, golongan yang keempat. Yang pertama al-kufar, yang kedua mukmin. Yang ketiga langsung dipersilahkan masuk dalam jannah. Yang keempat man yuhasab hisaban yasir, dihisab tapi dengan hisab yang ringan, enteng, cepat prosesnya. Barakallahu fikum. Wa huwal ard, itulah al ard. Ditampakkannya amalan-amalannya ketika dia hidup di dunia. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mereka akan dihisab dengan hisab yang enteng. Wayang qalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan masrura, gembira, senang. Wa minhum, golongan yang lain, man yunaqash al hisab, yuhasab hisab munaqasyah. Kama fil Bukhari wa Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisab halak. Siapa yang nanti hisabnya itu diperdebatkan, ditanya tapi dengan pertanyaan yang sangat detail dan ketat. Nukish, itu nukish. Halak berarti bertanda dia akan binasa. Man nukishal hisab halakah, muttafaqun alaih. Siapa yang nanti hisabnya ya, hisab dengan sangat detail, ketat ya, diperdebatkan, nah, ditanya-tanya, nah, barakallahu fikum dan seterusnya, bahkan membantah ya, ingin berlepas diri dan seterusnya, tanya terus. Ini halak, bertanda orang itu halaga. Nah, qala rahmatullah wa aminu bi anna sirata mansubun ala syafiri jahannam yamuru bihin nasu ala qadri amalihim ba'da hadhil ahwal kulliha hunaka sirat mansubun ala matni jahannam. Setelah manusia melalui proses ya, tahapan yang sangat genting di atas, sangat mengerikan ya, fase berikutnya mereka akan melewati as-sirat yang diletakkan ya, di atas jahannam. Sirat wa tariq, di mana tariq, nah, jalan. Wa huwa ma yusamma bil qantarah, bahasa kita apa, jembatan ya. Ala matni jahannam ay ala wasti jahannam, yang berada di pertengahan jahannam. Yamurul khalaiku kulluhum ala hadha sirat, seluruh makhluk pasti akan melewati sirat ini. Wahu adakku minasya'ar, bagaimana sifat dan cirinya? Lebih ya, kecil ya, lembut, halus daripada rambut. Wahaddu minasayf, lebih tajam daripada pedang. Wahar minal jamar, lebih panas daripada bara api. Ini yang akan kita injak. Yamurun nas alaihi ala qadri amalihim tajri bihim a'maluhum fawqa sirat. Apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah amalan kita masing-masing. Bukan besarnya tubuh kita, bukan tingginya tubuh kita, tetapi bahan bakar yang akan memperjalankan kita adalah amalan kita masing-masing. Ala qadri a'malina. Faminhum man yamur kal barak al khatif. Di antara manusia ada yang melewatinya secepat kilat yang memancar. Celing. Kita melihat kilat seperti itu, amalnya luar biasa, begitu cepatnya kilat. Yang kedua, wa minhum man yamur kal farasil jawad, ada yang melewatinya seperti kuda yang sangat kencang. Tahu ya, kuda lari yang kencang seperti itu. Atsalits, yang ketiga, wa minhum man yamurru karakibil ibil, ada di antara annas, di antara kita manusia, yang melewatinya seperti mengendarai unta. Tahu ya, dari unta pelan ya, unta. Nah, arabi, yang keempat, wa minhum man ya'tu adwan, ada yang lari. Semakin ke sini semakin lambat. Nah, yang pertama luar biasa, secepat kilat. Al-khamis, wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan. berjalan. Wa minhum man yazhaf zahfan, ada yang merangkak. Wa minhum man yukhtaf wa yulqa fi jahannam, kemudian ada di antara mereka yang disambar-sambar, ada galalib. Galalib itu yang menyambar-nyambar. Nah, orang yang melewati shirath galalib. Barakallahu fikum. Yang di ujungnya semacam ada garukannya. Iya. Apa namanya? Bisa menggaruk itu, mengena. Nah, galalib. Barakallahu fikum. Dan disambar itu kemudian tidak kuat, akhirnya dicelupkan ke dalam jahannam iyadzan billah. Wa hadza madkurun fil Qur'an. Itu semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala fa warabbik, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Rabb-mu. La nahsyurannahum wa syayatin, pasti kami akan mengumpulkan mereka dan setan-setan itu. Tsumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya, kemudian akan kami hadirkan seluruhnya itu di hadapan jahannam. Ini menunjukkan akan kebenaran shirath, bahwa kita akan dikumpulkan seluruhnya dan para syaitan, dan akan diperlihatkan untuk kita jahannam. Thumma lananzi'anna min kulli syai'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kami tarik mereka. Nah, yang sangat keras permusuhannya kepada Rahman, mereka-mereka golongan yang paling membangkang memusuhi Ar-Rahman. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha usliya, kata Allah, kami maha tahu siapa mereka-mereka yang berhak masuk ke dalam an-nar. Wa in minkum illa wariduha, pasti ya, kalian benar-benar akan melintasinya. Kullu nas yariduna jahannam, seluruh manusia akan melewati jahannam. Wa in minkum illa wariduha, pasti di antara kalian ya, akan melewatinya dan melintasinya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nunajjil alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kami selamatkan mereka, sementara adh-dhalimin akan kami masukkan, kami celupkan ke dalam an-nar wal iyadzu billahi min dzalik. Ini menunjukkan bahwa kebenaran shirath, dan kita semua akan melewatinya. Para salaf semalam suntuk hanya mengulang-ulang satu ayat ini. Surat Maryam ayat yang ke-71, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semalam suntuk hanya satu ayat mereka ulang-ulang sehingga menyebabkan mereka bercucuran kedua matanya. Barakallahu fikum. Enggak tahu. Enggak tahu kita, nasib kita. Barakallahu fikum. Ini yang membuat mereka yamsuna 'alal ardi haunan. Karena mereka enggak tahu ya, yang akan terjadi nanti dari kiamat, apalagi melewati shirath. Sehingga hidupnya di dunia biasa aja. Ya. Tawadhu. Terus ya, membenahi dirinya. Di saat kita melewatinya, kita tidak ingat siapapun. Ada tiga kan tempat yang sudah kita lewati kemarin. Ketika kita ditimbang amalan kita, enggak ingat kepada siapapun. Yang kedua, ketika kita diberi Alkitab, tidak ingat pada siapapun. Yang ketiga, ketika kita berjalan di atas shirath. Masing-masing dari kita nafsi-nafsi. Nah, tidak ada kemudian saling tarik-menarik. Ayo, bareng-bareng. Barakallahu fikum. Ini yang membuat mereka ibadur rahman. Ya, langkah-langkah mereka di dunia ini ya, benar-benar penuh dengan kehati-hatian. Selalu membenahi dirinya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an yubin nas. Beruntung mereka yang selalu memperbaiki dirinya. Kan enggak tahu di sirat nanti kita enggak tahu. Ada kalalib di situ yang menyambar-nyambar. Kita enggak berpakaian seperti ini. Kita injak panas, lebih panas daripada bara api. Lebih tajam daripada pedang. Lebih lembut daripada syah. Bagaimana? Enggak ada bagaimana. Ya. Ini masalah ghaib. Barakallahu fikum. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang membuat mereka tidak kemudian takabur di dunia ini. Selalu takut, khauf wa roja. Ini mereka. Barakallahu fikum. Fa idza tajawazu as-sirat uqifu lil qisas. Setelah selamat pun ya, belum diizinkan masuk surga. Masih ada fase berikutnya, apa qisas? Ya. Barakallahu fikum. Belum ada, senang-senang dulu. Nah, masih jauh ini perjalanannya. Dikisos dulu. Yuktasu li ba'dhi min ba'dhin. Ditegakkan kisos di situ. Barakallahu fikum. Nah. Yang masih menyimpan kejengkelan dalam kalbunya dibersihkan sebelum masuk dalam jannah. Waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dalam ayat lain ya. Wa nazana ma fi suturihim min ghil, ada ghil. Kami bersihkan ghil sehingga ahli jannah tidak ada saling hasad, walau benci, walau musuhi, ada. Semuanya sudah bersih ketika masuk dalam surga, surga sudah bersih. Nah, bersih hatinya. Ucapan-ucapan mereka salaman salama. Nah. Barakallahu fikum. La yasma'una fiha laghwan wala ta'zim. Tidak ada ucapan-ucapan yang lau, sia-sia, ta'zim, dosa. Persis. Salaman salama. Nah. Barakallahu fikum. Fi dhuzibu wa nuqu. Jika telah dibersihkan mereka, dikisos, dibersihkan dari ghil, diseleksi, nah, ketat satu persatu. Udhina lahum fi dukhulil jannah, baru dipersilahkan masuk ke dalam jannah. Khotil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أول شافع وأنه أول شافع وأول مشفع. بارك الله فيكم. الشيخ رحمة الله عليه kembali menjelaskan tentang akidah beliau bahwa aku meyakini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang akan memberikan syafaat kali pertama dan yang akan diterima syafaatnya. Yaqul ma'ali Syekh Doktor Hafizahullah taala qauluhu u'minu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam u'minu ma'na usaddiqu wa'taqitu husula syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. U'minu maksudnya adalah membenarkan. Aku membenarkan, aku meyakini kebenaran syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyafaatu ma'khudhatun nasyafa wa huwa ma kan aktsar min wahid. Syafaat itu dilihat, diteropong, ditinju dari akar bahasa. Nah, maknanya adalah asyafa. Genap. Lebih dari satu. Fal wahid yuqal lahu witr wal itsnan yuqal lahuma syafa. Yang satu ganjil, yang kedua genap. Qala ta'ala wasyafi wal watr. Demi bilangan genap dan ganjil. Fasyaf huwa ma kan aktsar min fard wa amal witr fa huwa al fard. Hadza fil lughah. Syafaat itu maknanya apa? Genap, ya. Barakallahu fikum. Sementara ganjil, witr itu ganjil. Nah. Amma fi al-istilah wasyafaatu yuratu biha al-wasathah lil muhtaji fi qada'i hajatihi inda man yamlikuha. Sementara maknanya secara syar'i, syafaat adalah orang yang menjadikan orang lain mampu sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhannya. Li'anna taliba al-hajati wahidun fa idza dhamma ilaihi wasithah sara syaf'an ba'dan kana wahidan. Pemohon ya itu satu, ya kan, peminta itu satu. Di saat pemohon dengan yang dimintai itu berserikat, ya, berarti menjadi apa? Genap, jadi dua. Nah, dzalika sumiyat syafa'ah, itulah ya, kenapa disebut syafaat. Wa ba'dhum yaqul, sebagian ahli ilmi menyatakan asy-syafa'atu hiya talabul khair lil khair. Syafaat adalah memohon kebaikan kepada yang lain. Nah, wa syafaat wa laqismain. Pembagiannya ada dua macam. Syafaat indallah wa syafaat indal khalq. Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua di hadapan makhluk. Wa syafaatu indal khalqi tanqasimu ila qismain. Syafaat di hadapan makhluk ada dua macam. Syafaat hasanah wa syafaat sayyi'ah. Yang pertama hasanah, yang kedua sayyi'ah. Yang hasanah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam surat An-Nisa 85, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapapun yang memberikan syafaat, yang mana syafaat itu adalah syafaat hasanah, syafaat yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Nah, berarti dia akan memperoleh pahala darinya. Wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Sebaliknya, yang memberikan syafaat tetapi syafaatnya syafaat yang sayyi'ah, berarti dia akan memikul dosanya. Berarti ayat di atas menyimpulkan syafaat indal khalqi ada dua macam, hasanah dan sayyi'ah. Nah, fa idza kanat asy-syafa'atu fi tahsili syai'in mubahin wa syai'in nafi'in fa huwa hasanah. Hasanah itu bentuknya syafaat dalam mengabulkan sesuatu yang mubah atau bermanfaat, itu hasanah. Selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i, selama di sana terdapat sekian manfaat-manfaat, itu hasanah. Contohnya, kamalau syafa'ta bijahik inda sultan atau inda waliil amr fi qaltai hajati akhika fatashfa'u li ikhwanika fi tahsili mautalibihim al-mubahah wa masalihim annafi'ah. Fahadhi syafa'atun hasanah. Gambaran atau contohnya, di saat Anda memiliki jabatan, nama, pangkat, ya, barakallahu fikum, di hadapan Anas, nah, jah, diberi kekuasaan, ya, diberi amanah berupa kedudukan, barakallahu fikum, yang jika itu digunakan di hadapan pemimpin pasti akan dikabulkan karena dia memiliki nama. Nah, ini dimanfaatkan untuk mengabulkan permintaan saudaramu. Yang mana permintaan itu barakallahu fikum untuk mewujudkan perkara-perkara yang bermanfaat untuk menciptakan maslahat-maslahat yang nafiah atau mewujudkan tuntutan mereka yang sifatnya mubah. Mubah ini jembatan kepada ketaatan atau kepada kemaksiatan. Mubah, ya, tergantung niat dari hamba dan dari mereka masing-masing. Mubah. Nah, karenanya banyak godaan setan melalui pintu mubah. Barakallahu fikum. Maka ini fa hadhihi syafaatun hasanah. Ini syafaat hasanah. Juga pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki kedudukan. Hendaknya mereka gunakan untuk mewujudkan barakallahu fikum dan membela agama Allah Subhanahu wa taala sebelum jabatan itu berakhir dan berpindah kepada yang lain. Berapa sih masanya? 5 tahun. Paling diperpanjang 10 tahun. Ketika rakyat itu, ya, atau kawanmu itu datang kepada Anda yang memiliki nama, ya, barakallahu fikum, agar melepaskan, ya, kekang, rantai, kesulitan yang ada pada dirinya, maka kabulkan dengan jabatan. Jangan Anda gunakan amanah itu kepada hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, seperti menzalimi, ya, saudara, menindas kawan dengan jabatan, menghina saudara, memaki-maki mereka. Ingat, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Memang nikmat jabatan itu, ya, jah, bahasa Arabnya jah, akan lebih nikmat jika digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk thalabul ilmi, untuk membangun ma'ahid, untuk membangun masajid, untuk menciptakan madrasah. Barakallahu fikum. Tetapi sebaliknya akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya di saat digunakan bukan pada tempat. Cepat atau lambat. Li'annaha minat ta'awun alal birri wa taqwa. Yang demikian itu termasuk bahu-membahu untuk mewujudkan apa? Albir wa taqwa. Untuk mencetak generasi kita yang akan datang. Kita support mereka, ma'ahid, dan juga generasi-generasi kita ini. Ta'awun albir wa taqwa. Karena albir itu berat, taqwa itu berat. Karena Allah tahu itu berat, Allah syariatkan wa ta'awanu lil birri wa taqwa, monggo bareng-bareng. Nah, berat, albir itu berat, mewujudkan bir berat, mewujudkan takwa berat. Karenanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada kita wa ta'awan. Berat, ya, akan enteng jika kita bareng-bareng. Wallahi, wallahu fi fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Akhrajahu Muslimun min hadithi Abi Hurairah. Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau peduli, peka, menolong saudaranya. Lebih-lebih Anda memiliki jah, Anda memiliki kekuasaan, pangkat, kedudukan, harta, tolong saudara, support mereka, bangun masjid, bangun ma'had, nah, dan bebaskan sekian tanah-tanah ya, untuk masa yang akan datang. Jika Anda mati, meninggal ya, tinggal panen pahala ya, terus mengalir itu pahala. Luar biasa. Itu Allah Azza wa Jalla akan selalu menolong kita di saat kita menolong saudara kita, nah, baik mereka yang zalim atau yang terzalimi. Ya. Yang mazlum jelas, yang zalim dengan segah kezalimannya. Peringatkan An-Nas dari bahayanya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru, berikan syafaat. Nah, kabulkan itu permohonan kawan, pasti engkau akan diberi pahala. Lebih-lebih Anda memiliki jah. Sebelum berpindah kepada tangan yang lain atau sebelum Allah Azza wa Jalla cabut, karena Dia yang memberikan kekuasaan, Malikal Mulk, Tu'til Mulka, nih mulk. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Sehingga Allah mencabutnya. Wa yaqdillahu 'ala lisani rasulihi masya'. Muttafaqun 'alaih min hadits Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Faqawlu isfa'u tu'jaru fihi bayanun anna syafa'atal hasanata fiha ajrun lima fiha minan naf'i lil muhtajina. Sabda Rasul di atas, isfa'u tu'jaru, terdapat pelajaran yang sangat jelas, gamblang, bahwa syafa'at yang sifatnya kebaikan-kebaikan untuk mewujudkan albir wa taqwa, untuk mewujudkan sekian masoleh, itu berpahala. Nah, barakallahu fikum. Wa ma syafa'atu sayyi'ah fa hiya syafa'atu fi amrin muharramin. Sementara yang kedua, syafa'at sayyi'ah itu syafa'at dalam mengabulkan hal-hal yang sifatnya haram. Kaan tashfa'a fi isqati haddin min hududillah liman wajaba alaihi alla yuqam alaihi had. Seperti di saat Anda menggugurkan hukuman dari mereka-mereka yang memang layak berhak mendapatkan hukuman, tapi karena Anda memiliki jah, enggak usah ya. Jelas-jelas salah ya. Bahkan wajib dihukum, tapi jangan. Ini kan fi amrin muharram. Fahadi syafaatun muharramah wa mal'unun man qama biha, dilaknat ya, mereka-mereka baik syafi' atau musyafa', kedua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza balagatil hudud as-sultan fala'anahullahu syafi' wal musyafa'. Jika hudud itu sampai kepada penguasa, maka laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Walamma arada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an yashfa'a fi imra'atin wajaba 'alaiha haddu syariqah wa syaqqa 'adzalika 'ala qaumihi syaqqa dzalika 'ala qaumihi. Fatalabu min Usama an yashfa'a inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adami qat'iyatiha wa syafa'a Usama. Nah, contoh kasus Usama bin Zaid barakallahu fikum pernah dimintai syafaat agar dibebaskan hukuman had, yaitu hukuman pencuri dari imro'ah. Nah, karena masyarakatnya merasa keberatan kalau dia dihukum. Ya. Akhirnya oleh Usama bin Zaid dikabulkan. Ya. Iya. Bebas. Enggak perlu dihukum. Ya. Barakallahu fikum. Wa kallama Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ghadib alaihi ghadban syadidan. Hal itu pun diceritakan kepada Rasul, Rasul pun marah. Tidak setuju dengan keputusan Usama bin Zaid. Wa qala atashfa'u fi haddin min hududillah. Ya. Apakah engkau ingin memberikan syafaat untuk membebaskan ya. Mereka-mereka yang memang wajib layak mendapatkan hukuman tapi dibebaskan? Innam ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku. Satu perbuatan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah di saat yang mencuri itu orang-orang yang syarif, yang mulia, yang memiliki kedudukan di mata masyarakat, dibiarkan, ya. Ditinggalkan, ini binasa. Sementara wa idza saraqa fihim dhaif aqamu 'alil had, jika rakyat jelata yang lemah, yang tidak memiliki kedudukan mencuri, langsung ditegakkan, diperlakukan luar biasa, disiksa, dicambuk, ditindas. Giliran yang besar, oh jangan. Ini penyebab bias binasa, ya, penyebab kebinasaan kita. Al-hadith muttafaqun alaihi min hadith Aisyah. Wa fil hadithi la'anallahu man awa muhditha. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang melindungi para pelaku bid'ah, yang melindungi para pelaku kejahatan, yang sudah jelas-jelas mereka melakukan kejahatan dan pantas serta layak mendapatkan hukuman. Oh jangan. Dipayungi, diburu padahal masuk ke rumahnya, dilindungi. Tidak ada katanya. Ini laknat Allah kepada mereka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Awahu yakni hamahu min iqamatil hukmi syar'i. Mereka membelanya ya, dari ditegakkannya hukuman had kepadanya. Nah, dibela. Entah dengan hartanya dia bela, dengan kedudukannya dia bela, dengan bayannya dia bela, dengan ucapan-ucapannya dia bela. Atau dengan apapun, intinya pembelaan. Nah, fasyafaatu sayyatu hiya makanat fi syai'in muharram. Inilah syafaat yang sayyah dalam mewujudkan hal-hal yang haram. Nasallahu alaihi wa sallam bimanihi wa karami wa ihsanihi wa taufiqih an yuwaffiqana jami'an lil ilmi nafi' wal amal salih. Innahu jawadun karim. Innahu sami'un qaribu du'at. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.